الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, permasalahan yang ketiga dari kitabul jihad, musqitatul jihadi. Musqitat, hal-hal yang menggugurkan kewajiban berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan sebelumnya syarat-syarat wajibnya berjihad, baik yang kaitannya dengan seorang yang akan berjihad, kaitannya dengan orang-orang kafir yang akan dihadapi, dan syarat-syarat ditegakkannya jihad. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari persyaratan-persyaratan jihad tersebut, berarti tidak ada kewajiban berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, musqitatu al-jihad, hal-hal yang menggugurkan al-jihad. Hunaka a'dharun tusqitu an sahibiha al-jihada. Di sana ada beberapa uzur yang menggugurkan jihad bagi seseorang. Idza kana fardhu 'ain aw fardhu kifayah. Apabila jihad tersebut, baik yang hukumnya fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Dan ini kaitannya masih berkenaan tentang jihad dalam artian mengangkat senjata. Adapun jihad dalam pengertian secara umum, al-jihad secara umum, jihadun nafs, jihadul munafiqin, jihadul syaitan, jihadul kuffar, jihadul mubtadi'ah, secara umum jihad itu hukumnya wajib. Secara umum jihad dengan makna yang sifatnya umum. Adapun jihad yang bermakna khusus, asal hukum yang telah kita jelaskan, fardu kifayah. Dan di sana ada beberapa udhur, kata beliau, yang menggugurkan kewajiban seorang untuk ikut serta dalam berjihad. Yang pertama dan yang kedua, al-junun was-sibah, kegilaan dan anak. Anak kecil yang belum mencapai usia balig. Maka ini tidak ada kewajiban berjihad. Dan para ulama menyebutkan kesepakatan para ulama dalam hal ini. Tidak ada perselisihan tentang dua keadaan ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Kaina, atau catatan amalan, diangkat dari tiga jenis manusia. Anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila hingga dia sadarkan diri. Wa anin na'imi hatta yastayqiz, dan dari orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari seorang anak tidak ada kewajiban hingga dia mencapai usia balig. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, al-unutha. Yang ketiga, al-unutha, yaitu wanita. Fala yajibul jihadu ala al-untha, tidak ada kewajiban berjihad bagi seorang wanita. Waqad sabaqa dhikruhu, telah berlalu penjelasan tentang hal ini. Dan jihad bagi seorang wanita adalah menunaikan ibadah haji untuk mencapai haji yang mabrur. Adapun mengangkat senjata tidak ada kewajiban bagi wanita, terkecuali sebagaimana yang kita sebutkan apabila jihad itu hukumnya fardu ain. Ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka wanita pun semampunya, meskipun tidak secara umum dalam jihad ad-dafa', tidak secara umum. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat dalam jihad ad-dafa', seperti dalam peristiwa perang Uhud, perang Khandaq, para wanita mereka tidak ikut serta. Mereka tidak ikut serta keluar menuju Uhud. Dan mereka tinggal di benteng-benteng di dalam kota Madinah. Dan tidak ikut serta bersama para lelaki dalam berjihad. Namun apabila kondisinya orang-orang kafir mereka telah masuk, ya, dan tidak ada cara lain bagi wanita kecuali membela diri, maka siapapun wanita, lelaki, mereka harus ikut serta untuk membela kampung halamannya yang diserang oleh orang-orang kafir. Yang keempat, ar-riqqu. Apabila dia berstatus sebagai budak, bukan seorang yang merdeka, namun dia hamba sahaya. Sebab seorang budak hamba sahaya, dia tidak memiliki apa-apa, dia dimiliki oleh tuannya. Statusnya dia seperti harta tuannya, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk bertindak sesuatu yang menyebabkan dirinya terjatuh dalam kebinasaan tanpa seizin dari tuannya. Lima rawa Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil 'abdil mamluki salih ajran. Seorang budak sahaya yang saleh itu mendapatkan dua keutamaan, mendapatkan dua ajr, dua pahala. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah bukan karena berjihad di jalan Allah, menunaikan haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih senang mati dalam keadaan aku sebagai seorang budak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Namun ucapan walladhi nafsi biyadih yang sahih ini bukan dari ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau juga menyebutkan di sini di catatan kakinya bahwa ini bukan ucapan Rasul. Mudraj. Ini dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pada lafaz yang pertama, lil 'abdil mamluki salihi ajran. Seorang budak sahaya yang saleh mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, dia taat kepada tuannya. Kata Abu Hurairah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah bukan karena berjihad di jalan Allah, menunaikan haji dan berbakti kepada ibuku, aku lebih senang mati dalam keadaan aku berstatus sebagai budak. Ini ucapan Abu Hurairah. Dan tidak mungkin diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang telah mendapatkan kedudukan yang paling mulia. Maka tidak mungkin beliau menyenangi untuk menjadi budak. Dan juga disebutkan berbakti kepada ibuku, sementara ibu Rasulullah alaihi salatu wasalam telah meninggal. Berbeda dengan Abu Hurairah, ibunya masih hidup. Naam, oleh karena itu para ulama menerangkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga menyebutkan bahwa lafaz ini adalah lafaz mudraj dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjadi syahid ketika Abu Hurairah mengatakan, kalau bukan karena berjihad, kalau bukan karena menunaikan ibadah haji, kalau bukan karena berbakti kepada ibuku, saya lebih senang mati dalam keadaan sebagai budak. Artinya apa? Bahwa ketika seorang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, disyaratkan dia harus berstatus sebagai orang yang merdeka. Berstatus sebagai seorang yang merdeka. Karena budak tidak diperbolehkan ikut serta dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa izin dari tuannya. Oleh karena itu, seorang budak tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan meskipun kata para ulama, tuannya mengizinkan dia untuk ikut berjihad, tidak ada kewajiban baginya. Yang kelima dan yang keenam, adh-dha'ful badani wal 'ajzul mali wal marad. Lemah. Lemah fisik. Lemah dari sisi ekonomi, harta, dan lemah disebabkan karena penyakit. Wa 'adamu salamati ba'dil a'dha', dan tidak sehatnya sebagian anggota tubuh. Al-'ama, seperti disebabkan karena buta. Wal 'araju syadid, dan pincang yang sangat nampak. Waqad sabaqa dzikruha, dan telah berlalu penjelasannya. Seorang yang sakit yang menyebabkan dia lemah untuk berangkat, tidak ada kewajiban. Demikian pula seorang yang tidak mendapatkan nafkah untuk menafkahi keluarganya, sehingga kalau dia berangkat maka menyebabkan keluarganya terlantar, tidak ada yang menafkahinya, maka ini juga gugur kewajibannya untuk ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula terdapat kekurangan pada fisiknya, seperti orang yang buta, maka tidak ada kewajiban. Orang yang pincang, tidak ada kewajiban. Ada sebagian para ulama mengatakan, kalau dia pincang tapi dia berkendaraan, dia menggunakan kendaraan, maka diwajibkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara nas, laisa 'alal a'ma haraj, laisa 'alal 'amali haraj, laisa 'alal 'araji haraj, laisa 'alal 'araji haraj, bahwa tidak ada dosa. Laisa 'alal 'ama harajun wala 'alal maridi harajun wala 'alal 'araji haraj. Bagi seorang yang pincang tidak ada dosa baginya untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu, yang ketujuh, adamu idnil abawain au ahadihima, tanpa izin dari kedua orang tua atau salah satunya. Idza kana al-jihadu tatawu'an, apabila jihad itu hukumnya tatawu', tidak wajib. Atau kita mengatakan, apabila jihad itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Di hadith Ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadis Ibn Umar, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu dia meminta izin untuk ikut berjihad. Faqala ahiyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Dia menjawab, benar. Qala fa fihi ma fajahid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, berjihadlah terhadap keduanya, yakni berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih. Fa birrul walidain fardhu ain wal jihadu fardhu kifayah fi hadhihi halah. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardhu ain, sedangkan berjihad hukum asalnya fardhu kifayah dalam keadaan seperti ini. Fa yuqaddimu fardhal ain au fa yuqaddamu fardhul ain. Ya, fa yuqaddimu, kalau dia fa'ilnya, fa yuqaddimu fardhul ain, maka dia mendahulukan yang hukumnya fardhu ain. Kecuali apabila jihad itu sudah hukumnya fardhu ain pula. Apabila jihad yang hukumnya fardu ain, maka tidak ada kewajiban meminta izin kepada kedua orang tua atau salah satunya, disebabkan karena berjihad yang hukumnya fardu ain maslahatnya lebih umum, ya, wal maslahatu al-ammah tuqaddam ala al-maslahatil khassah, maslahat secara umum didahulukan daripada maslahat secara khusus. Fa idza ta'ayyana al-jihad fa laysa lahumu man'uh wala idzna lahumu, namun apabila jihad yang hukumnya fardu ain, maka tidak boleh bagi kedua orang tua mencegahnya dan melarangnya, dan tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tua karena hukumnya fardu ain. Yang kedelapan yang menjadi penghalang jihad, ad-dainul ladzi la yajidu lahu wafa'a idza lam ya'zan sahibuh, hutang. Seorang punya hutang, apabila dia tidak mendapatkan suatu untuk melunasi hutangnya, apabila tidak mendapatkan izin dari yang dia berhutang kepadanya, yang dia berhutang kepadanya tidak memberikan izin, ya, dia mengatakan kamu tidak boleh pergi sampai kamu melunasi hutangmu, maka tidak boleh dia berangkat. Ini dalam hal jihad yang hukumnya fardu kifayah. Adapun fardu ain, maka meskipun tanpa izin dari yang dia berhutang kepadanya. Wa kana al-jihadu tatawwu'an, maka jihad itu yang hukumnya tatawwu', maksudnya fardu kifayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, al-qadlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di jalan Allah menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali satu yang masih jadi permasalahan, hutang. Ini dikecualikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masalah hutang ini penghambat, menghalangi seorang masuk ke dalam al-jannah. Fa idza ta'ayyana al-jihad fala idzma li ghari fala idzna li gharimihi. Namun apabila jihad itu hukumnya fardu ain, maka tidak perlu minta izin kepada yang dia berhutang kepadanya. Yang kesembilan, al-alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil balad, seorang alim yang tidak ada atau tidak ditemukan di negeri tersebut selain dia. Dia sendiri yang alim. Apabila dia yang maju ke medan pertempuran, maka kosong kampung itu dari alim, dari ulama. Padahal mereka dibutuhkan. Li'annahu law qutila laftaqara an-nasu ilayhi. Karena kalau dia terbunuh, manusia sangat membutuhkannya. Idh la yumkinu li ahadin. Naam. Idh la yumkinu li ahadin ay yahulla mahallah, karena tidak mungkin seorang menempati tempatnya. Ya, seorang yang alim ini sulit untuk dicari gantinya. Oleh karena itu apabila ada seorang alim dari ulama di sebuah kampung meletus jihad, nah, alim ini jangan ditaruh di barisan terdepan, nanti yang menyebabkan jika dia meninggal sementara ilmunya sangat diperlukan, ya, sehingga dia hendaknya diarahkan dalam artian di belakang. Nah, dan ini tentu juga kembali kepada apa yang menjadi pendapat seorang penguasa. Penguasalah yang mengaturnya, penguasa yang mengatur alim tersebut. Kalau dia mengatakan kamu jangan ikut dalam pasukan, kamu tinggal di kampung untuk mengajari kaum muslimin, sudah tinggal. Tapi kalau imam mengatakan kamu juga harus berangkat, maka harus berangkat. Idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan berjihad, berangkat berjihad. Fa idza kana la yujadu huwa afqah minhu yasqutu anhu al-khuruj lil jihad nadharan li hajatil muslimin lah. Apabila tidak ditemukan orang yang lebih faqih, lebih berilmu darinya, maka gugur darinya kewajiban keluar untuk berjihad melihat kondisi atau kebutuhan kaum muslimin terhadapnya. dan terhadap ilmu yang dia miliki. Maka ini 9 poin yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala yang menjadi uzur bagi seorang untuk tidak ikut berangkat dalam berjihad fi sabilillah. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.